Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Senin 8 April 2019, dibacakan Ardian Syah. Irwandi Yusuf pasrah dan siap terima vonis Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta. Sempat menewaskan 28 orang pekerja sumur minyak Ranto Perlak kembali diserbu penambang. Mulai hari ini Transka diuji coba masuk ke Kompleks Bandara Sultan Iskandar Muda. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, vonis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor terhadap tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi dari Aceh, Irwandi Yusuf, Gubernur Nonaktif Aceh, Hendri Yuzal, mantan ajudan Gubernur Aceh, dan T. Saiful Bahri, pengusaha Aceh, akan dibacakan dalam sidang puncak Senin besok. Kuasa hukum Irwandi Yusuf Sayuti mengatakan siap menerima vonis Majelis Hakim apapun putusannya. Persidangan kasus korupsi yang didakwa kepada Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T. Saiful Bahri diawali pada Senin 26 November 2018 silam. Itu artinya persidangan sudah berlangsung 18 kali. KPK menangkap ketiganya pada 3 Juli 2018 dalam satu operasi tangkap tangan bersama dengan Bupati Nonaktif Bener Meriah Ahmadi S.I. yang sudah diponis terlebih dahulu dan kini mendekam di LP Sukamiskin, Bandung. Kuasa hukum T. Saiful Bahri, Dr. Solahuddin, mengatakan seluruh proses persidangan selesai, hanya tinggal menunggu sidang terakhir dengan agenda pembacaan vonis Majelis Hakim. Sudarlun, anggota DPR RI Sudirman alias Haji Uma akan membantu membiayai pengobatan bocah penderita jantung bocor dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Agara. Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Fatan, 3,5 tahun, warga Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara, menderita penyakit jantung bocor. Bocah dari keluarga miskin ini menderita penyakit jantung bocor sejak balita, namun belum dioperasi akibat ketiadaan biaya pengobatan. Sudarlun, meskipun sejak beberapa waktu sudah membuka rute Kota Blang Bintang, namun angkutan massal Trans Kuta Raja atau Transka belum bisa masuk ke dalam kompleks Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Selama ini bus tersebut hanya memutar di gerbang bandara dan akses penumpang dari terminal bandara ke bus masih sangat jauh. Kondisi itu dikeluhkan oleh sejumlah penumpang dan mereka meminta agar bus dapat masuk ke dalam bandara sebagai akses penumpang pesawat dari atau menuju kota. Namun Dinas Perhubungan Aceh berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II agar bisa masuk ke dalam bandara. Kepala UPTD Trans Kuta Raja Dishub Aceh T. Robi Irza kepada Serambi mengatakan bus Transka akan diuji coba masuk ke dalam kompleks Bandara SIM Senin 8 April 2019. Bus tersebut akan beroperasi mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sudarlun, ribuan sumur tua di Ranto Perlak Aceh Timur kembali ramai didatangi penambang yang ingin mengeruk minyak mentah dari perut bumi. Sebelumnya, sumur minyak ilegal itu sempat meledak dan menyebabkan 28 orang penambang meninggal dunia serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ledakan sumur minyak tambang rakyat ini terjadi pada Rabu 25 April 2018 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perlak, Aceh Timur. Gesik di Ranto Perlak didampingi pengacara dari kantor Hasandro dan rekan saat berbicara dengan wartawan di Banda Aceh. Namun peristiwa itu tidak menyurutkan langkah penambang untuk terus mengeruk minyak mentah dari perut bumi. Karena beberapa bulan setelah kejadian, para penambang kembali lagi ke kawasan sumur tua yang terbagi dalam sejumlah desa. Salah satunya di Kampung Alu Udip yang juga berada di Kecamatan Ranto Perla. Gesi Desa Alu Udip, Hamzah mengakui bahwa saat ini masyarakat di desanya masih banyak yang menambang minyak. Ia juga mengatakan pemerintah dan aparat keamanan sebenarnya telah melarang mereka mendekat ke sumur minyak itu. Bahkan mereka memasang himbauan dan sosialisasi langsung ke penambang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun warga Venezuela kompak turun ke jalan untuk menyerukan protes kepada Presiden Nicolas Maduro yang mereka tuduh sebagai biangkeladi perusak ekonomi negara. Aksi ini dilakukan setelah berminggu-minggu terjadi pemadaman listrik hingga berkurangnya pasokan air bersih. Mengutip Reuters, pada Minggu 7 April 2019, krisis ekonomi Venezuela memang semakin memburuk dalam satu bulan terakhir. Tingkat inflasi meroket hingga ratusan ribu persen rakyat kekurangan makanan dan obat-obatan. Pemadaman listrik pun melumpuhkan aktivitas di Venezuela, sehingga rakyat terpaksa hidup dalam kegelapan selama berhari-hari. Pemimpin oposisi Juan Guaido melakukan rapat di Caracas pada Sabtu 6 April 2019 yang disebutnya sebagai gelombang baru protes definitif untuk menggulingkan Maduro. Sudarlun Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman menegaskan rekapitulasi suara pada pemilu 2019 dilakukan secara manual bukan digital. Hal tersebut disampaikan Arief menanggapi hoax settingan server KPU yang dituding bakal memenangkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Arief merasa heran karena masih ada yang percaya rekapitulasi suara dilakukan secara daring. Ia mengatakan penghitungan suara dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan PPK, KPU Kota dan Kabupaten, KPU Provinsi hingga ke pusat. Hasil penghitungan di masing-masing jenjang akan ditulis dalam berita acara dan dibawa ke jenjang selanjutnya hingga ke pusat. Penghitungan pada setiap jenjang diawasi oleh pengawas. Arief menyebut penggunaan teknologi informasi bukan untuk merekapitulasi suara tetapi untuk mempercepat proses penyebaran informasi dan kontrol bagi KPU dan peserta pemilu. Melalui teknologi informasi, KPU akan dengan segera mengunggah rekapitulasi suara yang masuk secara daring. Oleh karena itu, jika terjadi penyelewengan berita acara oleh petugas KPU di daerah, masyarakat bisa mengetahuinya karena data rekapitulasi terunggah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 8 April 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah dun, wassalam.